Ibrani, paos pitu. Sang pandite Melkisedek punike sang prabu saking kota Salem, tur panditan ide sang yang widiwase sane mahalur. Rikala dane Abraham mewali saking peyudan nyedayang para ratune, sang pandite Melkisedek menakin dane, raris ide ngemertanin dane. Irike dane Abraham raris ngaturang apah dasan saking jejarahan dane nering ide. Melkisedek punike tegesipun sane kaping pisan inggih punike ratun kepatutan. Santukan ide madeg prabu ring kota Salem, duaning punike taler tegesipun ratun dame. Tan wenten kesurat ngeniang ini aji miwah biang sang pandite Melkisedeke, kadiasa punike taler ngeniang ini leluur idane, tan wenten babat ini emas miwah sedan idane. Ide tan bine sekadi putran ide sang yang widiwase, ide madeg dados pandite selami-laminnya. Kenginan semeton sampun uning ambate agung idane. Dani Abraham, sane dados leluur iragane, ngaturang apa dasan saking jejarahan dane nering ide. Semalia, para keturunan dane Lewi, inggih punike wangsa pinandite, kepituduhang antuk pidabdab torate, mangne nudukin apa dasan saking pemupon bangsa Israel. Dadosipun keturunan dane Lewi nudukin saking para semeton danene tunggal bangsa, ya diastu dane punike makesami keturunan dane Abraham. Mungwing sang pandite Melkisedek, ide katurin apah dasan antuk dane Abraham, tur ide ngemertanin dane, sane sampun nampi janjin ide sang yang widiwase. Sampun janten mungwing anake sane ngemertanin punike, agungan linggihnyane bandingan ring anake sane kemertanin. Para panditane sane nudukin apah dasan punike, dane punike merage manuse pade, nanging manut kecap cakepan sucine, sang panite Melkisedek sane nudukin apah dasan punike, ide nyeneng selami-laminnya. Yening kadiasa punike, taler side kebaosang, mungwing rikalane dane Abraham ngaturang apah dasan, dane Lewi, inggih punike keturunan dane nesane nudukin apah dasan, taler ngaturang apah dasan ring sang pandite Melkisedek. Santukan daweg sang pandite Melkisedek kepanggih ring dane Abraham, dane Lewi durung kemasang, nanging sampun wenten sejroning angan dane Abraham leluhur danene. Medasar antuk kepanditan dane Lewi punike, pidabdab torate kepaicayang ring bangsa Israel. Sane mangkin yening pekarian para pandite Lewi punike sampurne, sinah tan kabuatang malih pandite sane lianan, inggih punike pandite sane manut ring pidabdab kepanditan sang pandite Melkisedek. Nenten je manut ring pidabdab kepanditan sang pandite Agung Harun. Santukan yening pidabdab kepanditane punike megentos, pidabdab torate punike taler patut kegentosin. Ide sang penembahan niragane, sane dados pandite manut pidabdab sane anyar, ide saking warga lianan, semalia tan wenten saking pantaran wangsan idane, sane nalnin ngayah dados pandite ring genah aturane. Iraga sampun pada uning, mungwing ide kembasang saking wangsa Yehuda, turdane Musa tan nalnin maosang wangsan idane punike, rikala dane maosang indik kepanditan. Sane mangkin, paindikane punike dados sayan terang, sampun rauh pandite sane lianan, sane pateh sekadi sang pandite Melkisedek. Ide dados pandite nenten je melantaran pidabdab manuse, nanging ide dados pandite melantaran urip sane langeng. santukan wenten menggah ring cakepan sucine kadiasa puniki. Kita lakar dadi pandite selawas-lawasnya, manuk pidab-dab kepanditan Melkisedek. Duaning punike pidab-dabe sane lawas raris kesampingan, santukan pidab-dabe punike kirang kuat tur tan mepi kenoh. Santukan pidab-dab Torat dane Musa nenten preside ngawinang dados sampurne. Tur sane mangkin sampun wenten pengajap-ajap sane lianan, melantaran pengajap-ajape punike ira gerauh nangkil ring ayun ide sang yang widiwase. Semalia wenten taler sumpah ide sang yang widiwase. Rikale anake lianan kemanggehang dados pandite, irike tan wenten sumpah sane kadi asa punike. Nanging ide yang Yesus kadegang dados pandite melantaran sumpah, rikale ide sang yang widiwase mesabde ring ide asa puniki. Ide sang penembahan subo mesumpah, dor ide tusing lakar ngobah pekayunan idane. Cening lakar dadi pandite selawas-lawasnya. Paindikane punike sane ngawinang ide yang Yesus taler dados anceng perjanjian sane becikan. Wenten taler binanipun sane lianan. Pandite-pandite sane lianan punike wenten akeh, santukan dane sami sede, tur tan mresidayang lanturang pekaryan danene. Nanging ide yang Yesus nyeneng selami-laminya, tur pekaryan idane dados pandite nenten keserahang ring anak lian. Duaning punike sane mangkin miwah benjangan, ide meresidayang ngerahayuang anake sane rauh nangkil ring ayun ide sang yang widiwase melantaran ide, santukan ide nyeneng selami-laminya, ring ayun ide sang yang widiwase buat nunasang kepentingan anake punike. Dadosipun ide yang Yesus punike merage pandite agung sane wikan ring kebuatan-kebuatan iragane. Ide punike merage suci sejeroning ide tan wenten kiwangan wiaden dosa. Ide sampun kepala sang saking manusane sane dosa tur kunggahang ke suarge. Ide tan pateh sekadi pandite-pandite agung sane lianan, ide tan perlu ngaturang-aturan nyabran rahine, pinirien pebuat dosa-dosan idane ngerage, usan punike taler pebuat dosa-dosan manusane. Ide sampun ngaturang-aturan wantah apisan buat selami-laminipun, rikale ide ngaturang anggan idane ngerage. Torat dane Musa ngemanggahang anake sane tan sampurne dados pandite agung, nanging janjin ide sang yang widiwase sane kedulurin antuk sumpah, sane rauh sesampun cakepan Torate punike, ngemanggahang ide sang putre dados pandite agung santukan ide sampun kedadosang sampurne selami-laminya.